Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah, berkumpul dan bertatap muka di majelis ini yang semoga membuahkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita dari majelis ini. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunnahnya dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi, dari hadis sahabat Sauban radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yushikul umamu an tatada'a alaikum min kulli ufukin kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja, itu ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja umat-umat yang lain, umat-umat yang lain selain Islam, saling menyeru untuk memusuhi kalian dari segala penjuru. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang-orang yang mau makan ataupun kelaparan menuju dan mengerumuni hidangan, nampan hidangan makanan mereka. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Yusikul umamu an tatada'a alaikum min kulli ufukin kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sudah hampir bangsa-bangsa musuh saling mengajak, saling menyeru untuk memusuhi dan memerangi kalian, kalian kaum muslimin, dari segala penjuru, dari segala penjuru dari segala bangsa, daripada bangsa-bangsa musuh. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan mengerumuni nampan hidangan, nampan hidangan makanan mereka. Kata para sahabat, fakulna amin killatim minna yawma idzin ya Rasulullah. Kami, kata Sauban, para sahabat berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa karena kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Apa karena jumlah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal bal antum yauma idzin katsir. Kalian bahkan ketika itu banyak. Bukan sedikit. Bahkan kalian ketika itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Akan tetapi kalian seperti buih-buih air, buih-buih banjir, buih-buih laut. Yantazi'ullahu min kulubi aduwikum al-mahabata minkum. Allah hilangkan dari kalbu-kalbu musuh kalian rasa takut kepada kalian. Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian dari kalbu-kalbu mereka. Wa yakdzibu fi qulubikumul wahan. Dan Allah timpahkan ke kalbu-kalbu kalian wahan. Al-wahan, lemah, lembek. Para sahabat bertanya, fakulnya, kata Sauban, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa wahai Rasulullah? Wahan itu apa ya wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci dengan kematian. Ini diantara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang kondisi umatnya sepeninggalan beliau. Seandainya kita belum menjumpainya ya, belum melihatnya, belum merasakan, kita wajib meyakini apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi pada umatnya sepeninggalan beliau. Walaupun misalnya kita tidak menyumpainya fenomena itu, kejadian itu, kita wajib bahwasannya yang seperti itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkannya dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Merupakan konsekuensi seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah membenarkan apa yang beliau beritakan. Berita yang masa lampau yang akan datang masuk akal manusia ataupun tidak, dan merupakan konsekuensi dari seseorang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, raditu billahi robban wa bislami dinan wa bi muhammadin nabiyya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Konsekuensinya adalah membenarkan. Terlebih lagi kalau apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sudah kita saksikan, sudah kita rasakan, sudah kita alami, mestinya bertambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara yang apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya yang akan terjadi di pada umatnya di sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Coba perhatikan kalimat demi kalimat dari hadis tersebut. Yusikul umamu anta tada'a alaikum min kulli ufukin. Artinya tidak lama lagi. Hampir-hampir bangsa-bangsa musuh, umat-umat selain kaum muslimin, kaum muslimin ahlul kiblat yang sholatnya menghadap ke kiblat, terlepas di situ ada ahlul bid'ahnya, ahlus sunnahnya, yang mereka berkiblat kepada Ka'bah, maka umat-umat musuh dari segala penjuru, orang-orang kafir, baik mereka nampakkan ataupun mereka pura-pura akur ingin memusuhi, memerangi, dan saling mengajak, saling berkoalisi, walaupun secara zahir karena kepentingan duniawi mereka menjalin hubungan kerjasama dalam hal politik ataupun ekonomi dan yang lainnya dengan negara-negara kaum muslimin, akan tapi mereka punya prinsip dasar yang ada pada orang-orang kafir adalah antara mereka saling mengajak untuk memusuhi kaum muslimin. Itu hanya sekedar makar dari mereka, terkadang menampakkan berkoalisi dengan, bekerja sama dengan negeri kaum muslimin, untuk memerangi teroris ataupun yang semisal dengannya. Yang jelas mereka punya tabiat dasar. Ini kaum-kaum kafirnya. Bangsa-bangsa kafirnya. Tidak jauh beda dengan ini juga. Firqoh-firqoh. Kelompok-kelompok. Golongan-golongan yang ada di Islam itu sendiri. Ke ahlus sunnahnya. Juga demikian. Tada'a mereka. Saling bekerjasama. Saling mengajak. Saling menyeru. Untuk memusuhi ahli sunnah. Walaupun antara mereka juga saling tidak akur. Saling memusuhi. Sebagaimana orang-orang kafir juga. Antara mereka. Artinya. Antara orang-orang kafir biasa. Yang namanya sifat mereka adalah rakus duniawi ya. Berebutan. Keberuntungan. Antara satu negara dengan negara yang lain daripada negara kafir. Nah, kita kembali kepada kaum muslimin itu sendiri. Kelompok-kelompok yang pokoknya saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaraqatu hadhil ummati ala 73 firqah, terpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok yang 72-nya finnar. Yang satu yang selamat. Nah, yang 72 ini saling mengajak untuk memusuhi kaum muslimin itu. Saling mengajak. Walaupun mungkin sebagian mereka di depan mata ahli sunnah. Di depan mata ahli sunnah bermuka manis. Seakan harmonis. Akan tapi punya prinsip dasar mereka, punya makar untuk memusuhi ahli sunnah. Nah, kalau di sini dicontohkan itu adalah umat-umat selain Islam memusuhi kaum muslimin, maka demikian juga dari segala penjuru. Seperti mereka ingin mengerumuni nampan hidangan makanan. Apalagi kalau kelaparan. Ingin bersegera untuk menghabisi makanan tersebut. Untuk menjaplok makanan tersebut. Demikian juga. Ini kita saksikan dan kita rasakan. Di zaman kita sekarang ini. Juga demikian. Juga demikian. Nah. Apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat. Amin killati. Minna yauma idin ya Rasulullah. Apa karena kami itu sedikit kok orang umat-umat kafir itu saling menyeru untuk memerangi dan memusuhi kita, kami. Apa karena kami itu sedikit sehingga mereka berani demikian? Kata Rasulullah, bukan karena kalian sedikit, bal antum yauma idin kathir. Kalian ketika itu banyak. Banyak. Ya, kita lihat saja. Banyaknya sekarang kita rasakan kaum muslimin. Banyak sekali kaum muslimin. Di negeri kita ini saja misalnya. Negeri Islam yang paling besar umat Islamnya. Yang paling banyak umat Islamnya. Yang paling banyak umat Islamnya. Mereka tidak sedikit. Banyak sekali. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya orang-orang kafir berani. Orang kafir yang ada di tengah kaum muslimin pun. Tidak punya rasa gentar. Terkadang juga menjelek-jelekkan syariat Islam. Siar-siar Islam dijelek-jelekkan. Tapi kaum muslim tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tadi. Bal antum yauma idzin walakinnakum ghusa. Kaghusa istail. Kalian banyak tapi kalian itu gusa seperti buih ampas, enggak berisi seperti buih-buih banjir, buih-buih sungai. Kita lihat yang biasanya merapat ke pinggir ketika buih, dan demikian juga ketika di laut nampak buih-buih yang menepi. Kan ampas dia. Tidak berbobot. Apa bentuknya? Kenyataan yang ada. Yantazi'ullahu min kulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah cabut dari kalbu musuh-musuh kalian rasa takut dengan kalian. Tidak punya rasa takut. Ribuan kaum muslimin. Kadang satu orang tidak punya rasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan melecehkan serta mencela dan menistakan syariat-syariat Islam. Sudah Allah hilangkan rasa takut dari hati musuh kalian. Sebaliknya kalian sendiri, kalian kaum musliminnya, wa yaqdhifu fi qulubihimul wahn. Allah datangkan ke kalbu kalian itu wahan, lemah, lembek. Bentuk lembek itu apa, kata para sahabat kepada ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya wa karahiyatul maut. Memang kenyataannya demikian. Hubud dunia. Intinya penyebab kondisi kaum muslimin yang jumlah mereka begitu banyak tapi tidak berbobot, dan orang-orang kafir tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Hilang wibawanya kaum muslimin di hadapan hadapan orang-orang kafir. Lain halnya Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum berperang rasa takut musuh itu sebulan sebelum perjalanan itu sudah ciut mereka dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebulan perjalanan jaraknya jauh, tapi mereka sudah berangkat itu berat, sudah terpaksa, tidak ada semangat, sudah takut terlebih dahulu. Namun sekarang ini, ya sebaliknya. Hilang rasa wibawa kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Nah, sekarang yang ingin kita ambil pelajaran dari sini, adalah penyebab dillah, kehinaan yang ada pada kaum muslimin. Padahal mereka jumlahnya banyak, tapi tidak ditakuti oleh orang-orang kafir. Justru mereka yang memiliki wahan, lemah lembek. Ya sudah disebutkan dalam hadis ini, diantaranya adalah terlalu cinta dunia. Cinta dengan dunia dalam koridor yang wajar, itu ya memang tabiat. Nah, tapi keterlaluan, cinta dunia yang melalaikan kaum muslimin dari kewajiban-kewajiban mereka, kemudian cinta dunia yang menjerumuskan mereka kepada perkara-perkara yang haram, jauh dari akhirat. Karohiyatul maut. Kadang benci mati adalah ya tabiat ya. Tapi benci mati yang tidak ingat akhirat sudah. Jauh. Memang tadi cinta dunia yang berlebihan ya sudah tidak memikirkan alam akhiratnya. Untuk berbekal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tamdur nafsum ma qaddamat liqad, itu enggak ada. Ini diantara penyebabnya. Penyebab kaum muslimin dikatakan oleh Rasulullah sebagai gusa, kagusa istail, ampas buih, dan hilang kalbu, dihilang dari kalbu orang-orang kafir rasa takut. Dan kaum muslimin tidak beribawah adalah kaum muslimin sendiri adalah cinta dunia, karohiyatul maut. Ini diantaranya. Di antaranya. Apalagi bentuk daripada cinta dunia dan juga karohiyatul maut yang nyata-nyata. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum bizzar'i wattaba'tum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillahi sallatahu Allahu alaikum dullan la yamzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah saling berjual beli dengan cara ini, salah satu bentuk muamalah riba. Demikian juga riba-riba yang lainnya. Ini salah satu bentuk muamalah, transaksi, praktik-praktik riba. Dan kalian telah puas ridho dengan bercocok tanam. Dan kalian sibuk mengikuti buntut-buntut sapi, ekor-ekor sapi. Sibuk dengan peternakan. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Meninggalkan jihad di jalan Allah. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tidak Allah hilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Apa saja penyebabnya? Kehinaan yang ada pada umat ini meskipun mereka itu jumlahnya banyak. Ya, maksiat. Dan cinta dunia yang berlebihan tadi. Takut mati. Di antara bentuknya adalah maksiat tadi. Bermuamalah dengan muamalah riba. Seperti bai'ina, jual beli'ina. kemudian sibuk dengan pertanian, peternakan yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sudah lupa dengan jihad fi sabilillah. Ya tentunya di antara jihad adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, yang kata para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya talabul ilmi fi hadzal asri min afdalil jihad in lam yakun afdaluha, termasuk jihad yang paling afdal, kalau bukan itu yang paling afdal. Jihad menuntut ilmu. Jadi jangan khawatir kalian menghabiskan waktu kalian untuk menuntut ilmu. Itu adalah di antara bentuk jihad. Jihad. Bukan hanya sekedar fisabilillah. Fisabilillah masih umum. Tapi kalau kalimat jihad, memang itu adalah jihad. Penuntut ilmu. Para penuntut ilmu adalah jihad. Meninggikan kalimat Allah. Ilmu syar'i tentunya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan zakat boleh disalurkan kepada penuntut ilmu yang menghabiskan waktu dan memfokuskan dirinya untuk menuntut ilmu. Walaupun dia itu orang yang berfisik kuat dan bisa untuk mencari nafkah, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya la az-zakat as-sadaqatu la tahillu lil ghani wala li qawiyyin muktasib. Zakat itu tidak halal bagi orang yang kaya, orang yang cukup dan ghani, qawi, kuat dan bisa mencari nafkah. Nah, bagaimana kalau orang ini tubuhnya kuat, bisa mencari nafkah, tapi dia meninggalkan itu semua, mencari nafkahnya dia gunakan tenaganya, waktunya untuk menuntut ilmu. Apakah boleh disalurkan zakat kepadanya? Para ulama mengatakan boleh, karena menuntut ilmu adalah jihad. Jihad. Fisabilillah, di jalan Allah. Nah, kita lihat kondisi kaum muslimin sekarang ini. Berapa gelintir yang menuntut ilmu? Yang menuntut ilmu pun, ilmu yang dituntut itu enggak karuan-karuan. Yang menganggap dirinya itu juga mempelajari ilmu kitab sunnah, dikatakan ala madhabi salafil ummah, juga masih menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu kalam. Ini yang mengatakan dirinya menuntut ilmu. Jadi berapa gelintir yang benar-benar penuntut ilmunya? Yang benar-benar menuntut ilmu pun artinya yang memang ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu syar'i, terlepas dari ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu filsafat. Sekarang pun sudah banyak disibukkan dengan media-media sosial. Tambah berkurang lagi semangat untuk ahli sunnah itu sendiri untuk menuntut ilmu. Nah, kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah menurunkan kehinaan kepada kaum muslimin, ya penyebabnya nyata sekali di sini. Di sini sudah disebutkan oleh Allah tentang solusinya. La yanzi'u ankum, Allah tidak akan melepaskan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Ya. Kalau mau lepas daripada kehinaan, ya jalan keluarnya adalah kembali ke agama. Kita lanjutkan. Jadi, kalau seseorang merasa dan mendapati serta menjumpai dia ataupun daerahnya yang menjadi pemimpinnya, dia merasa adalah banyak kerusakan pada sang pemimpinnya yang dia klaim. Seandainya demikian, merasa demikian, menganggap itu adalah sebuah kerusakan yang berawal daripada dari pemimpinnya. Pemimpinnya dianggap zalim, bahkan misalnya yang memimpinnya, memimpin daerahnya itu adalah yang bukan muslim sekalipun. Yang pertama yang harus dia camkan baik-baik dan dia introspeksi dirinya adalah itu adalah disebabkan ulah kaum muslimin itu sendiri, dhoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dul ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian daripada perbuatan mereka agar mereka itu sadar kembali. Mestinya ini cermin ya. Kalau seseorang mendapati pemimpinnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keumuman masyarakat, yaitu cermin ke masyarakatnya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, artinya dia nuduh pemimpinnya zalim, ya masyarakatnya juga zalim. Dalam apa cakupan yang lebih kecil saja. Kecil sekali. Suami istri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ini yang kecil saja ya. Rumah tangga. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek, yang jelek untuk wanita yang jelek. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ini yang cakupan yang kecil. Apalagi yang sifatnya lebih besar. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim kepada sebagian yang lain. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi, ya barangkali kitanya yang banyak berbuat kedoliman. Sehingga kita dipimpin oleh orang yang dolim juga. Ya banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak bertobat. Kembali kepada Allah. Hilangkan kedoliman dari dirimu sendiri dulu. Sebelum engkau mengharapkan dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak dolim. Karena ya demikian itu. Wa kadzalika walladzina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Wa tarakahum dhillah. Ma lahum min Allahi min 'asim ka'annama ushiyat wujuhum kit'am min al-laili mudlima. Ini walaupun konteks ayat itu adalah menceritakan tentang kondisi orang yang kafir, ashabun nar, tapi tentunya sifat-sifatnya itu adalah perlu kita ambil pelajaran darinya. Orang-orang yang melakukan kejelekan, ya balasan kejelekan adalah semisal dengannya. Balasan. Ya bisa jadi. Kalau ternyata di suatu tempat, satu daerah, kaum muslimin yang mayoritas. Tapi yang terpilih qadarullah adalah yang bukan muslim. Ya pertama yang dia sayiat, kejelekan yang ada kaum muslimin itu dibalas dengan sayiat bimisliha. Sayiat, kejelekan yang semisal dengannya. Wa tarhaquhum dillah, mereka ditimpakan dillah, kehinaan yang tidak ada dari Allah untuk mereka, asim penolong, pengangkat, pembenteng, seakan-akan wajah mereka diliputi oleh potongan daripada kegelapan malam. Ini karena mereka melakukan sayiat. Penyebabnya itu demikian. Yang jelas, kalau seandainya ternyata suatu daerah ternyata sebagai pemimpinnya, sebagai ulatul umurnya adalah tidak sebagaimana yang dia inginkan, maka tadi pertama hendaknya dia introspeksi kepada dirinya, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, meninggalkan kedoliman. Yang kedua, ketahuilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahu malikul mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah lah yang memiliki kekuasaan. Dia, engkau wahai Allah, yang memberi kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan mencabut kekuasaan tersebut dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Ya, kita selain daripada apa yang tadi disebutkan, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kehinaan ini, musibah ini, dan semoga musibah tersebut adalah sebagai kafarah. Para ulama, mereka di saat ditimpa musibah, ya di antara musibah yang musibah-musibah kehinaan seperti ini, mereka pun masih menyempatkan diri berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami ini pada agama kami, karena itu yang berat. Kalau musibah tersebut adalah berkaitan dengan agama, adapun musibah baik berupa fisik seperti penyakit dan yang semisal dengannya dan yang lainnya, demikian ya. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Masih ringan kalau musibahnya itu adalah musibah yang bukan menimpa agama. Tapi kalau musibah tersebut menimpa agama seseorang, ini yang sangat dikhawatirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah dalam agama ini. Penting untuk seseorang banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, seperti ini. Kemudian barakallahu fiikum, untuk senantiasa ataupun sering-sering kita mendoakan kebaikan bagi wulatil umur kita. mendoakan kebaikan bagi wulatil umur kita. Ya, itu diantara yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti Imam Ahmad, Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watun mustajaba la da'utu li sultan." Kalau aku mendapat bagian doa yang dikabulkan, aku doakan untuk sultan, untuk pemimpin para penguasa. Mungkin juga ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Dengan berkunjungnya Raja Salman hafizahullah ke negeri kita ini di antara mungkin ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu, di antara buah doa-doanya kaum muslimin yang dengannya sedikit banyaknya memperbaiki kondisi negeri kita ini. Yang nampak, yang terasa adalah berkurang fobi serta anti Arab. Yang sebenarnya bukan Arabnya ya itu, yang mereka ingin jelek-jelekan itu adalah syiar-syiar Islam yang ditegakkan di negeri Saudi Arabia. Tapi ya, dengan berkunjungnya beliau hafizahullah ke negeri ini, sedikit banyaknya banyak berkurang, sedikit banyak berkurang anti ini, walaupun masih tetap ada, tapi berkurang. Sedikit banyak ada pencerahan. Ya, semoga ini adalah di antara buah daripada doa-doa kaum muslimin, para duafa yang innakum tunsaruna biduafaikum. Sungguh kalian itu ditolong oleh Allah melalui kaum duafa kalian. Wallahu alam bisawab. Ini yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya kita mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.